ones that make a flow. With my gando, Ryan Alberto. Pada suatu ketika ku coba tuh mengingat, senyuman manis di dalam hatiku pun tersirat. Takkan pernah ku lupa, meski hanya sesaat. Kau kan selalu melekat sampai nyawaku tamat. Mencintaimu menjadi sebuah hal terindah. Meski terkadang amarah sering buatku resah. Hingga pada waktunya cinta kita terarah. Bersama bahagia di dalam cinta tanpa celah. Di dalam hidup ini hanya ada namamu. Takkan pernah terganti kau yang terindah, teristimewa. Hadirkan kehangatan di saat sejuknya hawa. Kau tercipta bagai manusia yang berarti dewa. Cintaku tulus, asli dari dalam hati. Bukan sekedar bermain hati. Percayalah kasih, kau takkan ku tepi. Cuma kamu di hatiku. Shonota beta rindu ale. Cuma kamu pilihku. Shonota manis lawane. Ini hidup perlu untuk dirasakan. Yang namanya cinta bukanlah mainan. Aku sampai naklu cinta menggores dengan tinta. Kata-kata cinta hidup semati kita. Jarum jam berbunyi bertepat. Seraya musik rapku melekat lekat. Hatiku tak tahu di mana dengan siapa. Salah atau benar pasrahku pada yang kuasa. Tuhan telah aku temukan dalam perjalanan hidupku di Jakarta. Walau jadi sana jauh tak bersama. Cintamu ku simpan dalam pesan berirama. Cinta kita banyak memberi kenang. Biarpun jauh sekali ketemu pasti senang. Ku kan engkau dalam hidupku. Sungguh besar kasihku kepadamu. Cuma kamu di hati.